berikan pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Oh Tuhan, tak dapat ku berseri karena Kau memberi sukacita. Mungkin ku jatuh tanpa Kau topang, karena aku tahu Kau baik. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada takkan bimbang, imanku selalu kepadamu, selalu ku yakin akan mukjizat, karena ku tahu